gabemu barohami Aldi gabu sihono horong ditua Kurang paras rohan tua Kurang paras rohan tua witor Saudari doang Nenek layang iko Masokot aduan Sumpir sana you sejujuri isi mahu pasahan kolong di rohaki kutio tanami paboso rohami. Thank you. cintai. Laus tinggal honomu mahabe, au sahita nomormu. So ada harta, so ada barita, mana tuhi. song uripku si doni dongaki nepoi kabe mangkohi rohami marguni buni ho rapat padu Yeah. Sa

tandaan.